Tiada kata yang mampu ungkap semua perasaanku tentang indahnya dirimu. Kaulah mimpi yang nyata, hatimu sempurnanya cinta. Lukisan cantikku, kau wanita terindah yang Tuhan hadirkan untukku. Beruntungnya aku yang bisa memilikimu. Perasaanku tentang ini.